Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya lafafitin azani Allah wa yalkum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis bulughul maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan pada hadis yang ke-43, an Abi Hurairah, masih dalam kitab wudu, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sunya umatku akan datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, kondisi putih cemerlang, min atharil wudu, karena bekas air wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, barang siapa yang mau, kepingin, mampu untuk memperpanjang warna putih di wajahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim, wal lafzu li muslimin, dan lafaz ini dalam Sahih Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis-hadis yang memerinci hukum masalah berwudu, maka beliau sekarang di bab ini atau di hadis ini menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat itu dalam kondisi ghur. Al-ghur itu wajahnya putih cemerlang, diambil dari wajah atau warna putih yang ada di dahi kuda. Orang-orang Arab itu senangnya kuda hitam, tapi yang paling mereka senangi itu kuda hitam tapi wajahnya, di dahinya itu warnanya putih, di kaki empatnya itu mulai dari siku itu warnanya putih, mulai dari lutut itu warnanya putih. Lah, orang berwudu dikatakan oleh beliau ghurran, wajahnya itu putih, jadi karena bekas air wudu. Muhajjalin itu warna putih yang ada di tangan dan kaki bekas air wudu. Lalu disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang warna putih wajahnya, maka hendaknya dia lakukan. Hadis ini para jamaah sekalian, kita bahas dulu dari sisi sanad. Hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim, sampai pada lafaz ghurran muhajjalin itu enggak ada masalah sama sekali. Min athril wudu itu enggak ada masalah sama sekali. Sungguhnya umatku nanti datang pada kiamat dalam kondisi putih cemerlang anggota badan yang terkena air wudu. Yang dia itu terkena air wudu. Adapun lafaz famanistata'a, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang warna putihnya, itu dijadikan bahan pembicaraan oleh para ulama hadis. Apakah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah ini ucapannya Abu Hurairah? Pendapat yang benar dalam masalah ini sebagaimana itu disampaikan oleh Al-Imamul Mundhiri, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, ini dan para ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan ini itu bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lafaz ini itu ucapannya Abu Hurairah yang oleh sebagian perawi dimasukkan menjadi sebuah hadis, dimasukkan dalam sebuah hadis. Dan itu dalam ilmu riwayat namanya hadis mudraj, Mudraj itu jadi ucapan orang lain disisipkan. Gambarannya kalau pada zaman sekarang, gitu ya. Jadi gambarannya pada zaman sekarang. Kalau kami di pesantren, jadi ustadz kami Ustadz Aun misalkan itu ngasih pengumuman. Jadi ngasih pengumuman kepada kami para ustadz-ustadznya. Jadi besok para santri kerja bakti. Pengumumannya sampai di situ. Besok para santri kerja bakti. Ana besok neruskan ke teman-teman para ikhwah sekalian. Ustaz Aun kemarin ngomong besok para santri kerja bakti. Karena itu kajian hari ini libur dulu. Lah, yang mendengar ucapan dari saya menganggap ucapan saya yang terakhir tadi itu dianggap sebagaimana sebagai ucapannya Ustaz Aun. Mirip-mirip begitulah gampangannya mudraj itu. Jadi yang ngomong famanistata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang warna putih cemerlangnya lakukan. Itu sebenarnya ucapannya Abu Hurairah. Tapi oleh perawi yang mendengar dari Abu Hurairah dianggap sebagai ucapannya Rasulullah. Lah kok tahu? Ya tahulah. Ini. Kalau yang saya sampaikan misalkan di hadapan saya ada 10 santri. 9 santri faham kalau pengumuman itu sampai pada lafaz tadi. Besok santri kerja bakti itu pengumuman. Dan terusannya itu tambahan lafaz saya. 9 santri faham. Yang satu rapatnya faham. Ini ya. Maka yang 9 tatkala meriwayatkan riwayat dari saya menukil ini menukil yang benar. Tambahan itu enggak dimasukkan dalam pengumuman. Yang satu semuanya dan kedeteksinya dari situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh banyak orang. Tapi hanya ada satu perawi yang meriwayatkan selengkap ini. Wallahu a'lam. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya katakan tadi itu kesepakatan para ulama. Sebagian para ulama menganggap bahwasanya ini adalah ucapannya beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu bukan ucapannya Rasulullah tapi ucapannya Abu Hurairah. Baik. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita keutamaan berwudu. Jadi hadis ini memberikan kepada kita faedah tentang keutamaan berwudu dan pahala yang sangat besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba apabila dia itu berwudu. Apa itu? Jadi anggota badan yang dibasuh, yang sering dibasuh dengan air wudu, berarti dia itu orang yang rajin salat, orang yang rajin ibadah. Karena hanya untuk sholat dan untuk ibadah orang itu berwudu. Tidak ada wudu yang disyariatkan untuk wudu tok. Wudu itu disyariatkan untuk yang lainnya. Untuk sholat, untuk tawaf, untuk baca Quran, mau tidur dan macam-macam. Jadi perintah wudu tok sekedar untuk wudu itu setahu saya enggak ada. Wudu itu disyariatkan untuk ibadah yang lainnya. Kalau orang itu rajin berwudu, otomatis dia adalah ahli ibadah yang dia itu melakukan ibadah yang dilakukan setelah berwudu. Nah, karena wudu itu ibadah yang menunjukkan bahwasanya orang itu apabila berwudu dia akan melakukan ibadah yang lainnya, entah itu sholat, entah itu baca Quran, entah itu tawaf, entah itu ibadah-ibadah yang lain, maka dia mempunyai keutamaan yang besar. Yang salah satunya adalah air yang dipakai berwudu yang mengenai anggota badan, maka anggota badan itu akan ada pengaruh cahayanya nanti pada hari kiamat. Warnanya itu putih cemerlang di wajah dan di tangan sampai siku, di kaki sampai mata kaki. Yang dengan warna inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengenali ciri-ciri mana yang umatnya, mana yang tidak umatnya nanti pada hari kiamat. Tatkala kaum muslimin, tatkala semua orang itu dibangkitkan oleh Allah mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat di padang mahsyar, dikumpulkan jadi satu mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Setelah Rasulullah tanya, ya Rasulullah pripun jenengan kok bisa tahu mana yang umatnya mana yang enggak? Lalu umatnya jenengan kan enggak ada yang jenengan kenal. Kalau pada waktu Rasulullah sudah wafat kan enggak ada yang kenal. Maka Rasulullah mengatakan, saya kenal mereka. Jadi beliau mengatakan, bagaimana pendapatmu? Seandainya kamu itu dihadapkan pada sekawanan kuda, semua kuda itu warnanya hitam. Lalu di antara mereka ada satu dua ekor kuda warnanya putih. Bisa niteni apa enggak? Ya bisalah ya Rasulullah. Bisa. Maka beliau mengatakan, begitulah nanti yang terjadi. Umatku itu jadi wajahnya putih cemerlang, tangan dan kakinya putih cemerlang karena pengaruh air. Ini pengaruh, ini air, air wudu. Dan itu adalah keutamaan yang agung. Jadi keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini karena pengaruh air wudunya. Masalah yang muncul dari bab ini, jadi itu adalah faedah berikutnya. Kalau begitu, apakah berarti wudu itu hanya berlaku untuk umat ini saja, ataukah sudah ada di syariat-syariat yang sebelumnya? Wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang benar dalam masalah ini, meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama, bahwa wudu itu sudah ada sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji, puasa, wudu, salat itu sudah ada sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau haji, yang pertama kali mensyariatkannya adalah Nabi Ibrahim, diteruskan Nabi Ismail. Kalau sholat, sholat itu sudah zaman dahulu kala, sudah ada. Sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah, sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW itu sudah sholat. Sholat pakai syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi pakai syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Baik. Kalau wudu, wudu itu terdapat kisah wudu dalam kisah istri Nabi Ibrahim. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Ibrahim itu ada satu keperluan dengan Sarah istrinya ke negeri Mesir. Beliau itu kan tinggal di Babilonia, di Kanaan, di negeri Babilonia, Irak kalau sekarang. Itu ada keperluan jalan gitu sampai ke negeri Mesir. Kebetulan tatkala itu di negeri Mesir, jadi ada seorang raja yang zalim. Zalimnya itu widoan. Ini gak ngerti orang itu ayu. Setiap ada wanita cantik mesti direbut. Kalau dia sudah punya suami, suaminya dibunuh. Kalau dia belum punya suami, pokoknya wanita itu direbut. Padahal Sarah itu adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Diceritakan oleh sebagian para ulama, Sarah itu wanita tercantik di muka bumi. Oleh karena itu cucunya Nabi Yusuf itu adalah laki-laki ganteng. Ini karena keturunan ini Sarah. Jadi karena keturunan Sarah dan istri Rasulullah ada yang keturunan Sarah. Siapa? Ini Sofia binti Huyai. Makanya dia itu kan saingan ketatnya Aisyah. Saingan ketatnya Aisyah. Ini ayu-ayuan ngono ayu Sofia timbang Aisyah. Tapi kan Aisyah kan menang, menang perawan. Jadi beliau itu jadi yang gadis sendirian semuanya sudah janda. Jadi semuanya sudah janda. Daun gara-gara Sofia. Ya Sarah. Sarah, beliau itu berangkat dari Kanaan bersama Nabi Ibrahim ke Babilon, ke Mesir. Sampai di sana direbut. Ngerti ya? Tatkala jadi tatkala singkat cerita aja. Tatkala beliau di istananya raja itu, maka beliau sebelum rajanya datang, dia itu fatatawalla fatusalli. Dalam bahasa hadisnya semacam itu. Beliau berwudu lalu sholat dua rakaat, terus berdoa, ya Allah, ini saya selama ini telah menjaga kehormatanku, saya telah beriman kepadamu, saya telah ini mempercayai Rasulmu, saya telah menjaga selama ini menjaga kehormatanku, maka jagalah kehormatanku dari raja yang zalim ini. Akhirnya raja itu pun enggak bisa menyentuhnya. Setiap kali mau mendekat itu kok stroke kunawai kayak bergerak. Itu sampai mengatakan sama pengawalnya, kalian membawa ke sini hantu, kembalikan ke orangnya. Yang kita ambil dari hadis itu adalah sarah itu wudu terus sholat. Berarti wudu itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Sholat itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Kalau begitu, apa makna keutamaan dalam hadis ini? Jadi wudunya itu bukan kekhususan umat ini. Wudunya itu sudah menjadi syariat jauh-jauh hari nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi yang menjadi kekhususan umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu efek pengaruh dan kemuliaannya. Kalau di umat-umat sebelumnya orang berwudu itu dapat pahala, tapi tidak menjadikan wajah dan tangan kaki mereka itu bercahaya. Dan itu hanya terjadi di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah berikutnya yang kita ambil dari hadis ini. Apakah hadis ini berarti menunjukkan kepada kita orang itu kalau berwudu itu sebaiknya dilebihkan atau cukup menggunakan patokan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam artian, apa cukup wudu itu tangan sampai siku? Karena itu kan ayatnya begitu. Hadis yang telah kita belajar selama ini kan juga begitu. Rasulullah itu kalau basuh sampai siku, kalau kaki sampai mata kaki. Sebagaimana itu yang ada dalam Al-Quran, itu yang terdapat dalam hadis-hadis yang selama ini kita pelajari. Ataukah karena ben warna putihnya lebih panjang, maka nih wudu itu sampai ketiak cur begini. Nah apa mas wudu ini kok aneh man, ben tambah tuh warna putih cemerlangi. Terus ngunukun kaki sampai lutut, sampai lutut. Nek wajah sampai leher. Sampai leher. Apa begitu? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan cukup apa adanya. Sebagian para ulama mengatakan sebaiknya diperpanjang. Sebaiknya diperpanjang. Hanya para ulama yang mengatakan diperpanjang atau dilebihkan. Dilebihkan sampai mana? Nah, itu mereka bingung karena enggak ada patokan dalil. Sebagian mengatakan dilebihkan titik, sebagian mengatakan dilebihkan sampai setengah ini Pak. Setengah lengan atas, baik sampai sebagainya sampai ketiak gitu dan macam-macam ini. Wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah wudu sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah saja, tidak dilebihi dari itu. Kenapa? Karena banyak dalil. Yang pertama, Rasulullah yang mencontohkan bagaimana caranya berwudu. Bahkan beliau yang mengatakan man tawalla'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu semacam wudhuku ini, maka dia akan mendapat begini begitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan faman zada aw naqasa faqad asa, barang siapa yang nambahi dari wudhu ini atau mengurangi maka berarti dia telah berbuat jelek. Beliaulah juga yang ngomong umatku nanti akan yakni warna putih cemerlang pada hari kiamat nanti. Sehingga kalau kita gabungkan antara dua hadis ini, kita akan menemukan garis tengah, yaitu memang wudu itu akan menjadikan wajah dan anggota badan yang terkena air wudu itu berwarna putih cemerlang. Tapi tata cara wudu sebagaimana beliau apa? Yang beliau kerjakan, yang beliau contohkan, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada seorang sahabat pun yang praktek wudu lebih dari tuntunan Rasulullah, kecuali Abu Hurairah. Kecuali Abu Hurairah. Jadi Utsman tatkala nyontohkan wudu gimana? Ya, sebagaimana yang kita pelajari dari awal. Ali bin Abi Thalib tatkala nyontohkan wudu, yang bagaimana kita pelajari dari awal. Abdullah bin Abbas tatkala nyontohkan wudu, sebagaimana kita pelajari dari awal. Yang namanya wajah, ya wajah, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, dan macam-macamnya itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang nyontohkan wudhu itu sampai lutut atau sampai paha, kaki gitu, atau sampai apa gitu, enggak ada. Dan Abu Hurairah sendiri kayaknya melihat para sahabat itu enggak ada yang berwudhu, enggak ada yang berpendapat kayak pendapat beliau. Beliau itu kalau berwudhu itu sembunyi-sembunyi. Beliau itu kalau berwudhu itu yakni sembunyi-sembunyi. Oh, afwan. Di antara para sahabat yang melakukan itu adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, afwan. Ana lupa. Abu Hurairah sendiri itu ada kesan beliau itu enggak kepingin ketahuan wudunya semacam itu. Suatu hari beliau itu berwudu. Ini suatu hari beliau itu berwudu. Tatkala beliau itu berwudu sendirian, sendirian. Biasanya kalau berwudu bersama jamaah yang lain, teman-teman yang lain, beliau itu wudunya normal. Tapi kalau sendirian, suatu hari sendirian, merasa enggak ada orang, maka beliau berwudu sampai sampai ketiak. Terus kaki itu sampai sampai lutut. Ternyata ono sing ngonangi. Ada yang mergoki. Akhirnya dia mengatakan, Abu Hurairah, jenengan wudunya kok akeh men, aneh men wudune. Ya. Maka beliau mengatakan, "Duh, kamu di sini toh? Lah kalau saya tahu kalau kamu ada di sini, aku akan wudu biasa kok, biasai." Iya, aku wudu begini itu karena ini Rasulullah SAW mengatakan warna putih seorang mukmin itu akan ini akan ini nampak nanti pada air bekas air wudunya. Menunjukkan bahwasanya memperpanjang itu murni pendapat beliau. Dan itu bukan yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi yang berikutnya para jemaah sekalian, kalau di tangan iso sampai ketiak. Nek di kaki iso sampai lutut atau sekalian sampai paha. Ala, tapi nek wajah. Wajah itu mau diteruskan kemana? Mau diperpanjang itu diperpanjang kemana? Karena kalau diperpanjang ke kepala jadi salah. Kenapa kok jadi salah? Kalau tangan itu kan sampai sini, yang daerah sini itu bukan daerah wudu. Kalau kaki itu sampai lutut, atasnya lutut itu bukan area wudu. Tapi kalau wajah itu luarnya wajah itu juga area wudu, tapi beda praktek. Kalau wajah itu dibasuh, kalau kepala itu diusap. Kalau kepala itu diusap. Lah nanti kalau dia itu wudu, ada praktek yang salah di situ. Apa? Kepala itu dibasuh dan itu tidak masalah. Jadi pada waktu dia basuh wajah, itu ya basuh wajah. Terus mau memperpanjangnya, basah kabeh. Nah, kenapa kok wudunya semacam itu? Ben kepalaku nanti cemerlang. Pemahaman itu menjadikan prakteknya wudu itu salah. Kenapa? Kepala itu enggak dibasuh, tapi diusap. Ini kepala itu dibasuh tapi tidak dibasuh tapi diusap. Wallahu a'lam. Ya, dengan segala perselisihan dari para ulama, insyaallah pendapat yang lebih kuat yakni dalam masalah ini bahwa kita gabungkan antara dua hadis ini dan itu cara yang paling tepat untuk memahami semua masalah. Yang mirip-mirip tatkala kita memahami hadis kalau salat sendirian perlama, kalau salat jadi imam cepatkanlah, man kana yani maman falyukhaffif, yang jadi imam pendekkan salat, sing dadi salat sendirian kok dadi yang salat sendirian salatlah sepanjang yang kamu mau. Hadis ini jangan difahami nek dadi imam itu kulhu terus. Nah, apa Pak kok kulhu terus Pak? Cepatkanlah. Allahu akbar. Ya. Ini ayat-ayat. Napa Pak kok aneh men? Ini mempersilian. Hadis ini perlama semau kalian. Itu adalah standarnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan iku cepat. Ini yang beliau lakukan tatkala beliau jadi imam, iku wis cepet. Ini kalau dibandingkan dengan sholat beliau kalau sendirian. Sholat beliau kalau sendirian itu masya Allah. Ini beliau itu kalau sholat jadi imam itu kan standarnya nek maghrib itu surat-surat pendek al-duha ini sampai anas standarnya yo kadang-kadang betul tuh. Nek sholat subuh standarnya beliau itu mulai al-hujurat atau qaf sampai al-mursalat niku satu rakaat satu surat yo gak dawa sih. Yo surat mujadilah niku sak rakaat terus hala ta'ala al-insan sak rakaat ngono wae gak dawa-dawa ngene gak dawa-dawa. Lah nek salat selain itu, zuhur, asar, isya itu tengah-tengah, mulai al-bayyinah sampai yani amma yatasaalun. Jadi itu wis pendek. Iku kuwi wis pendek. Kalau dibandingkan dengan salatnya Rasulullah kalau salat sendirian tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di masjid di luar di masjid ya di wian. Ana sahabat Hudzaifah iku teko. Melok, salat dia melok. Luang aku salat di mendirian kok. Rasulullah SAW satu rakaat di rakaat itu beliau baca Al-Baqarah. Lama gitu. Menjelang ayat 100 aku apa Hudzaifah ngomong paling kok ayat 100 ruku. 14 ternyata 14. Sampai ayat 200. Pikir aku capek kusan Hudzaifah aku capek. Paling nanti balik ayat 200 ruku. Sampai ayat 200 14. Menjelang ayat 80-an itu kan akhir 280-an itu kan akhir Al-Baqarah toh. Nanti semenjelang paling Al-Baqarah terus ruku. Setelah Al-Baqarah 12 An-Nisa sampai selesai. Terus 12 Ali Imran sampai selesai. Berapa juz? 5 juz setengah. Sak rokaat. Gini kira-kira ya 2 jaman satu rokaat. Ya kan jadi imam Ustaz. Salah dia jadi makmum. Wong Rasulullah salat dhewean kok. Ini beliau kan salatnya sendirian. Itu kalau beliau salat malam. Makanya kalau dibandingkan dengan salat malamnya Rasulullah, salat beliau yang begitu itu cepat. Kasus hadis tadi itu kan dalam kasus Mu'ad. Dalam kasus hadis Mu'ad. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu yakni salat di Masjid Nabawi. Mu'ad termasuk makmum. Baru selesai salat Masjid Nabawi salat Isya ini. Beliau pulang ke kampungnya, wong di kampungi durung salat kono imami. Zaman Rasulullah ni ono kono imami yo. Kono imami. Karena ada santri Rasulullah yang datang, Mu'ad suruh dipanggil. Kamu jadi imam, aku wis salat enggak apa-apa kamu jadi imam. Akhirnya Mu'ad salat lagi. Mereka isya itu masyarakat kota Madinah kan petani toh, roto-roto. Wong tani ini isya kan capek toh, ngantuk pisan. Sudah gitu azan unten imam dari tadi enggak datang-datang. Sampai di Masjid Nabawi sudah selesai sholat, itu di situ belum mulai sholat. Imamnya datang mulai sholat, rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah. Masya Allah. Ini salah satu di antara makmum itu metu. Ini gak melok sholat sampean gak padahal. Metu, sholat sendirian terus pergi. Kejadian itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Mu'ad marah, sahabat tadi juga marah. Ini wong koyo munafik gak betah salat muni Mu'ad. Yang satu mengatakan sampean sing salah. Mune. Pada waktu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Mu'ad, dadi imam itu cepet no. Nek salat dhewean terserah. Karena apa kondisinya? Nyeni apa itu salat Isya Al-Baqarah. Ya bener cepet no. Tapi nek salat Isya apa Dzuha, ojo cepet no meneh. Salat Isya wa Dzuha itu kecepetan. Ini standarnya macam itu. Jadi hadis ini kembali pada hadis ini fahami pada semua tataran hadisnya sehingga kesimpulannya adalah wudu normal apa adanya. Lah yang kena air wudu itulah yang akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.